بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى وعلى آله ومن اهتدى Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi lewat radio yang kita cintai ini di program Penyejuk Hati. Sampailah kita pada hari ini pada surah Ali Imran ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Para pendengar rahimakumullah, ayat semisal ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri dari kamu. Para pendengar rahimakumullah, kata-kata taat kepada Allah berarti adalah menekuni setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semampu mungkin dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kata-kata taat kepada Allah Subhanahu wa taala juga dapat ditafsirkan dengan firman Allah yang lain di mana Allah mengatakan wa'budillaha hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang yakin kepada dirimu, yaitu kematian. Dan di dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku memerintahkan kamu dengan suatu perintah, maka kerjakanlah ia semampumu. Dan apabila aku melarangmu dengan suatu larangan, maka hindarilah ia sepenuhnya. Nah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim adalah suatu keniscayaan. Ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya adalah ketaatan yang bersambung, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Artinya, orang yang taat kepada Allah, dia juga akan taat kepada Rasulullah. Dan orang yang taat kepada Rasulullah, dia dalam hal yang sama, dalam waktu yang sama, pastilah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mustahil dilakukan oleh seseorang tanpa perantaraan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab setelah wafatnya Nabi Muhammad, tidak ada lagi wahyu, sehingga tidak ada lagi ajaran atau perintah yang baru serta larangan yang baru yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah termaktub baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya manusia dituntut untuk mampu mengelaborasikannya, menggabungkannya, mengkomparasikannya baik lewat metode kias ataupun dengan metode masalih mursalah yang terdapat di dalam kajian usul fikih. Nah, ketaatan kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala ini telah terjadi berbagai pendapat di kalangan para ulama, bahwa ada yang mengatakan ayat ini menyebutkan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya di sini adalah ketaatan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dan yang menarik, salah seorang ulama, katakanlah cendekiawan muslim dari Syria, Muhammad Syahrur, mengatakan bahwa Atiullah war rasul di sini maksudnya adalah taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Muhammad Sahrur membagi atau membedakan antara risalah dan an-nubuwah. Dia mengatakan tidak dijumpai di dalam Al-Quran firman Allah mengatakan atiullah wan nabi, karena ada perbedaan antara makna rusuliyah dan nubuwah. Rasul yang dimaksud oleh Muhammad Syahrur dalam ayat ini juga ketika ia mengomentari ayat ini, bahwa Rasul itu adalah anak zamannya, Muhammad itu adalah anak zamannya, sehingga apa yang dia aplikasikan dari ketaatannya kepada Al-Quran dan dari apa yang ia fahami dari wahyu-wahyu yang diturunkan Allah dalam At-Tanzil, yaitu Al-Quran, semuanya itu adalah model variasi yang pertama. Dan kemudian manusia yang berikutnya dituntut untuk melakukan pemikiran-pemikiran baru dan terobosan-terobosan yang baru. Terlepas dari berbagai bentuk pendapat dan tafsiran ulama terhadap atiullah wa atiur rasul, secara gamblang kita dapat memahami bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam firman yang lain, sami'na wa ata'na, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina. Adapun kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, manfaat daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah yang disebut di akhir daripada ayat ini, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapatkan rahmat. Dengan mentaati Allah, dengan mentaati Rasulnya, kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kemudahan di dunia ini. Karena hanya dengan manhaj ilahiyah dan ketaatan kita kepada Rasul, hidup ini akan menjadi terarah dan menjadi teratur, dan sehingga jadilah kita orang-orang yang tidak sakit dalam menjalani kehidupan dunia ini. Para pendengar rahimakumullah, kita akan berdiskusi dengan para asatiz yang telah hadir di studio, Al-Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Saya juga ingin membicarakan tentang masalah taat ini. Tadi sudah panjang lebar Ustaz Ardiansah menjelaskan kepada kita tentang makna taat. Yang ingin saya singgung di sini adalah bahwasanya ketaatan itu atau loyalitas itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang. Karena tanpa adanya sikap loyalitas atau ketaatan ini, maka akan terjadilah berbagai keresahan atau berbagai ketidakharmonisan hubungan antara manusia satu dengan lainnya. Di dalam bernegara, rakyat harus taat kepada pemimpinnya. Kemudian pemimpin juga harus memperhatikan apa kehendak rakyatnya. Di dalam keluarga begitu juga, anak harus taat kepada orang tuanya, istri juga harus taat kepada suaminya, dan seterusnya. Seandainya tidak ada sikap loyalitas ini, maka dapat dibayangkan dalam struktur kehidupan masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga, akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidakberesan di dalam kehidupan rumah tangga itu. Oleh karena itulah, makanya ketaatan itu merupakan satu hal yang sangat penting, dan yang lebih penting daripada itu adalah seseorang harus menggantungkan ketaatannya itu kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan dengan wa ati Allaha war rasul. Allah mengatafkan atau mengiringi rasul di sini untuk menunjukkan bahwa ketaatan kepada rasul itu termasuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di dalam ketaatan ini, terutama taat kepada Allah dan rasulnya, tidak perlu harus berpikir panjang. Ikuti saja apa yang diperintahkan dan jauhi apa yang dilarang. Itulah keimanan yang harus selalu ditanamkan oleh seorang muslim. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak menghitung-hitung, mengkali-kali untung dan ruginya, karena pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada manusia dan juga kepada seluruh makhluknya, karena memang dialah penciptanya dan dia tetap menginginkan yang terbaik kepada makhluknya. Kemudian setelah kita menggantungkan ketaatan kita kepada Allah, menyerahkan loyalitas kita kepada Allah dan Rasul, maka hendaklah kita jadikan ketaatan ini sebagai suatu kebutuhan bagi kita, bukan menjadi suatu beban. Artinya apa? Kalau kita melakukan suatu pekerjaan dengan hati yang lapang, maka pekerjaan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik dan juga enak melaksanakannya. Akan tetapi kalau belum apa-apa sudah ngedumel melakukannya, sudah merasa susah, maka ini nanti pekerjaan tidak akan maksimal. Oleh karena itu, di dalam ketaatan itu, hendaklah kita menjadikannya sebagai kebutuhan sehingga kita dapat melakukan semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa tenang, tentram, dan juga merasa bahagia. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, ketaatan itu juga harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Semakin dalam pengetahuan seseorang terhadap apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang dilarang, maka akan semakin mempermudah keinginannya atau motivasinya untuk tetap selalu konsisten di dalam melaksanakan pelaksanaan agama. Sehingga apa yang terjadi pada masa sahabat bukanlah merupakan satu hal yang mengherankan. Kalau kita pernah mendengar ada seorang wanita pada sahabat yang menyediakan tali gantungan di dalam masjid hanya untuk tempat bergantung dia pada saat dia kelelahan atau mengantuk ketika ingin melaksanakan salat. Artinya apa? Sampai begitulah tingkat loyalitas yang ditunjukkan oleh para sahabat, ketaatan mereka untuk selalu dekat dan melaksanakan perintah Allah. Akan tetapi yang paling penting daripada itu semua adalah hendaklah dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, karena itu akan membawa kita kepada kenikmatan melaksanakan ibadah dan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih Ustaz Perdana atas masukannya. Memang kalau kita melihat ada satu hal yang menarik terjadi di bangsa kita saat sekarang ini, atau di negeri kita saat sekarang ini, ada semacam kekhawatiran-kekhawatiran dan katakanlah penyakit yang terus menimpa kita, yaitu keresahan. Karena seakan-akan tiada hari tanpa bencana nih Ustaz Zainal. Bagaimana nih tanggapan dengan ayat ini Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Kalau kita lihat secara umum ayat 132 dari surah Ali Imran ini, maka atiullah wa atiur rasul ini adalah bahwa rasul di sini memiliki tugas untuk menyampaikan kata yang lebih jelas dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dan Rasul itu menjadi satu. Sedangkan firman Allah di surat yang lain yang Ustaz Ardian saya tadi sebutkan, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ada dua ketaatan. Artinya Rasul memiliki independen dalam penurunan hukum yang itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas kenapa aku ada dua taat, sementara dalam ayat yang kita kaji ini cuma ada satu taat. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Tidak ada kata-kata atiullah wa atiur rasul dalam ayat ini, tapi ayat yang lain ada atiu. Bukan berarti ini ada salah, tetapi karena Allah menginginkan bahwa Rasul itu memiliki dua pesan yang berbeda. Pertama, Rasul sebagai penjelas dari apa yang diinginkan Allah. Yang kedua, bahwa kelebihan Nabi Muhammad SAW itu berhak untuk menetapkan hukum yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Dan ini bukan sekedar omong kosong, karena di lain ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala juga merekomendasikan apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasul, yang didatangkan oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Jadi ini adalah independensi hukum yang diberikan Allah kepada Rasul. Sementara di lain selanjutnya Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Tidak ada kata-kata wa atiu ulil amri minkum. Artinya ulil amri, umaro atau ulama tidak memiliki independensi hukum. Dalam kaidah Islam disebutkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan makhluk dalam memaksiatkan khaliq. Jadi ulama, umaro, para penetap hukum legislatif, eksekutif, itu tidak boleh merubah hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasul. Koridornya adalah Allah menetapkan hukum dan Rasul menetapkan hukum, atau Allah menetapkan hukum dan Rasul menjelaskannya. Ulil amri membuat hukum sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasul ini. Ini satu hal tentang ati Allah war Rasul. Kemudian la'allakum turhamun, rahmat, kasih Tuhan. Pada ayat 130 disebutkan la'allakum tuflihun. Jadi umat Islam harus mengakui dan mengetahui dan merenungkan serta mencamkan bahwa tujuan akhir dari Al-Quran, tujuan akhir dari Islam, tujuan akhir dari keinginan Allah dan Rasul adalah agar umatnya bahagia, agar umatnya mendapatkan kasih dalam ayat ini dan 130 tadi, la'allakum tuflihun, bahagia, kasih Tuhan. Jadi ketika kita taat kepada Allah, timbullah kasih Tuhan. Ketika taat kepada Rasul, atau Rasul di sini sebagai penjabar, akan timbullah kasih Tuhan. Kasih Tuhan dan Rasul di sini terlihat bagaimana? Ayat ini masih terkait dengan kasus peristiwa perang Uhud, di mana kita ketahui Allah kemudian Rasul menyampaikan melalui pesan Allah bahwa kaum panah janganlah turun dari bukit kondisi pun dalam kondisi apapun yang terjadi. Ketika itu dilanggar, itu bukanlah membuat Anda senang, tapi sebenarnya membuat Anda rugi karena Anda tidak mendapatkan kasih dari Allah dan Rasul. Maka di sini tujuan dari pensyariatan, tujuan dari Allah dan Rasulnya membuat suatu aturan main demi kebahagiaan dan lebih tersebarnya kasih bagi para pengikut dan penganutnya. Dan untuk itu kita pun bertemukan kasih Tuhan ini tidak saja terdapat di akhirat dengan pahala yang berlipat ganda atau dengan bertemunya dengan kekasih sejati yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga di dunia ini kita menemukan bagaimana umat Islam yang komitmen terhadap ajaran Allah dan Rasul adalah umat Islam yang santun, beretika dan menjaga sopan santun di tengah masyarakat. Bukankah kita menemukan umat yang paling getol mengantisipasi tersebarnya pornografi dan pornoaksi muncul dari generasi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini tambahan dari saya, Pak Ustaz. Ya, jadi terima kasih memang atas masukan-masukan dari para asatiz kita yang hari ini semakin memperkaya wawasan kita terhadap ayat tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita kaitkan para pendengar rahimakumullah terhadap ayat-ayat sebelum ini, maka sebelum ayat 132 dan 131 yang kita bahas pada beberapa hari yang lalu, ini kita sudah membahas juga ayat 130 yang berkaitan tentang masalah riba, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang pada ayat 130 itu tentang masalah memakan riba. Nah, kehidupan yang kapitalis dan materialistis ini menyebabkan orang itu hidup dalam kondisi keputusasaan. Mengapa? Karena ketika dia bergantung kepada harta, ternyata harta itu tidak menyelesaikan permasalahannya, maka dia selalu dalam kegundahan. Oleh karena itu, munasabah yang kita dapat ambil dari ayat sebelumnya dengan ayat ini, seakan-akan Allah ingin mengatakan, jika kamu ingin tenang dalam kehidupan dunia ini, bukan sistem ribawi yang kamu lakukan, tetapi adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lah yang harus kamu jadikan patokan dalam kehidupanmu. Sebagaimana tadi juga sudah ditegaskan oleh Ustaz Perdana bahwa loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sebagai penetap hukum akan menjadikan kita orang-orang yang tenang dalam menjalani kehidupan ini dan tidak gusar menghadapi gejolak atau segala bencana yang hadir menimpa kita seakan-akan tiada pernah henti. Para pendengar rahimakumullah, lewat kajian-kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini terasa menyejukkan hati kita, terasa apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini berupa bencana dari banyaknya pesawat-pesawat yang berguguran, bumi seakan-akan terus bergoncang, membuat kita semakin tenang menghadapi permasalahan ini dengan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Hanya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya lah solusi untuk menghadapi segala problem dalam kehidupan ini. Para pendengar rahimakumullah, waktu jualah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini. Insya Allah pada hari berikutnya kita akan lanjutkan kajian ini pada ayat yang berikutnya. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Mesir Medan, saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana mengucapkan ribu terima kasih ala husni istimaikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.